Stefanus yalak tenan gi. Lema de uskwe katulan lahuk te irmya ba klen tirge yer hula sogwe. Nege yena Stefanus mabiohe. Tun irnye krarata nuk maram nye mlabia inom tuanuge. Denje Stefanus yalas mabiohe. Ama go aigwe. Kuten mam chamolu nam gutanuk ne. Heitlul so itiep no matrumat Abraham len la iarbay nusharan ge. Desigo imin tilas mermesopotamia ge. Gyo at des jagu no hula solan lahuk ke miyamasyusu iti Abraham. Ode hula so gwetianuk ti mabiohe. Ntutuk nuam nwe, odam no waim, mambuai las merana gususu tiyoge. Lema de Abraham bietik toha irkas di marewait las mermesopotamia ge, odebiai nusharan ge ma iminti. Ode gyoat Abraham amana miat, desigo hula sogo yaso Abraham ma miai las mera sesel ne iri Israel hitnye tamintine, ma iminti. Ode gyoat desige hula sogo elen la yallas merne tebi biganti Abraham dagun. Keske de hula sogo iha teta gohe. Ana yallas merne ti Abraham yortesno natu mawait. Biar ma Abraham len la iga anandagun. Lema de hula sogo tianuk ti mabiohe. Tesno natum nwekre ana ramuagun ti negara salik. Lema de anaraga atti iri reti negara desi. Hode irje sikre anarala atyat tesno natum nwekre nini ainge atkwe naat. Keski ana yanwege gugu na negara tesno natum raga attige. Maktei bonyo ana tesno natum nwekre betik toha negara desi. Marmai las mirne. Marsambayan ode rom mayatwine. Lema de hula sogu ihateta gyor Abraham. Maya so Abraham mayor tesno natu wamwanire mumune musti mo ratosa tenatare. Kalik tela ratosa tenat desikre gyeluk nyato sohe. Hula sogu ihateta gyor Abraham tesno natu nekrede. Denje gyoat Isak radur timawasi segwe walbuonyo. Abraham yato sana nisak tenan gi. Maktei boinyo. Isak yato sa anan Yakub tenan gi. Hore Yakuba yato sa anan dehea na kresi derudesige tenatare dagun. Hode irdehea na kresi derudesige ir Yahudi na remumune itiep no matrumat sir. Hode Yakub anan desikler soiralat tiwaita murya Yusuf. Lema dergeta Yusuf ti irmye sirare, maigat tisir. Keske de hula sogwe ino noraibo. Ode hula sogwe yaditi atyat tribun negre toha Yusuf. Ode yalhe heilo liagwe ti i, makyurmya raja mesirge nege Firon jagini. Denje Firon biti lima hiareta ti mesir. Ode siak ti Firon wasi seyo sardesi kremumu. Ode gyoat Yusuf ihareta bonyo. Luolar nege la naksyalik ti lasmer mesir gek temdes myumu. Mati gyal lasmer ganan ge dagun. Denje masun gwek jan siro la naksyalik. Gyoat desige bonyo itiep no matrumat lema giga got marade. Keske gyoat Yakub ito molu ma giga got wo mesir bonyo. Yaso ananare. Nege itiep no matrumat desikre, marbai mesir tir liwagot. Desigo raba mamu nagedes. Makte yo rbahuruk. Negek diak larua gebonyo. Nenmo Yusuf liosu itiwai nare. Odegiwat desige Firon nenmo hieohe Yusuf wai nare sirne. Lemarenje Yusuf yaso wai nare ma rulak sirti rabuk amat Yakub. Yorwait seyekra lage mumu. Marmai mesir ma raminti. Nege ariarit ke hea nituk resiena simsir. Denje Yakuba yorwasi seyekra lage rbai mesir. Lema de raminti des nini en moso amos sir marmat. Keske de gyoat iriahuri narerbetik toha mesir. Desige bonyo ret de rolik epno matrumat desigre luri tare, maret miay nu sikem geti itwait las merne. Ode ramlin lur de sikreti bob kegurana, heit lul so Abraham ili toha hamor tesno natuge. Keske gyoat len larabetik toha mesir, ode sew ina hateta kula sogo inalti Abraham ge gyarasik magiri tibonyo. Itiap no matrumat mamin mesir desikre rmel maribun sir. Gyoat desige raja ge itma hiareta ti mesir. Raja mesir desige lema hieo Yusuf nege esei, kali Yusuf miat sosode. Lema de raja desige yulak detialik itiap no matrumat ir Yahudi desikre, ode yoban detiaba sir. Ode aso sir marbisak naman gagan nen moradur ti sir desikre ba. Magete ir Yahudi desikre rmel maribun sir huruk. Gyoat desige daguno Musa nen moradurimo era siak sialik. Mahulgena telme ena oama na armumwa itiwait sege kralage ma iri rele mahre. Makte yo musti morbatir tutuk Musa timloskie. Gyoat ratutugibonyo firon ananwahwetke itoti. Denje yalima miumwai. Magindi ka ananibo. Lema de tuanggur mesir desikre rajar Musa mahiek tela maminti mesir desikre mumu, mane tunita nugare gietim dedan, ode maljagawiti tela ialanare. Kiwat Musa wasiain gehea natbonyo, yohutira lagema biatisia guasirire, nege iria Israelare. Ode biati ya to swasi iri rebonyo. Ya to so irmia sirge ita yoban ir Israel geit. Lemaren je Musa yorieta ir Israel des. Matiaba hunwa irmia sirdes. Gewat desige Musa riega no. Wasi iri re reohe. Hula sogo siusu ima miyama yaditi sirtoha masungwe. Keske de lemahre. Ode bolbol ge bonyo. Yato suru ga ir Israel ge ena rumaraga rea. Lema de yobak maiga era sirma tianuk ti sirma biohe. Liagwe, miru nege mihat nima e. Oregian mwane miga rea nedi. Keske de ti ir Jerudesige ir miala salge yudu Musa e ikserige. Ore tianuk ti ima biohe. Ese ini susu oma muhareta. Ode mugun tun maram nedi. Tamala mamta bahunwa ya mwane. Kolalia kemuta bahunwa irmia sirgeneye. Gyoat Musa itomolu tunde sikre bonyo imtaut. Lema de ila yos mesirma biailas mermidiange. Ode imin tiso mayola dene mwagun nekre. Ode gyoat imin olas mermidiange bonyo isa ma ananwa mwange enaru. Musa imi nolas mermidian ge, ma ain ge heana ta giela geta bonyo. Hula sogo asin nyaso manus liait ke miyama siusu iti Musa tiwen maros lioske, maknyea huar sinai ge. Nyaso manus liait desige miyao yola amia lehur tigairu amas ke kralane. Gyoat Musa iya tos namdes bionyo, hera naksialik. Lema de liagut bati nyea ajes, Maya toso nam saine. Desige bonyo itie butula sogwe telage kbietik mak tianuk tiidek biohe. Yaunege hula sowa epno matrumam Abraham, Isaac, ore Yakub rasambayan tige. Lemare Musa imtaut mayam lulur. Ode lema ires mayatos amyalehur tigairu amaske krala desje. Lemare itie butula sogwe tianuk tihuruk ma biohe. Monuk dori nare toha lua umure. Kali lasmer mumdir tide sige lasmer nel nyelge. Yaunege gato swasi gwiri reti mesirmo isi tarek sundwe. Orek tomolu sirma rarwendagun. Denje gormua tigaditi sir. Lemade muama gaso oma mbwai mesir. Keske Musa nege ir Israel are rabua ratuli ide. Martanuk ti marbohe. Ese ini Isus wama muhare tau de mugun tun maram nyedi. Keske de Musa nege hula sogo yasoi. Gyoat nyaso manus leit ke Isus uiti aimya lehur tigai rua maske krala geris. Hula sogo ini aso Musa mahiare ta ir Israelare oriari ti sirma lemaraga atti Mesir de. Ode Musa ine inet lulguema inor ir Israelare ma rabetik toha Mesir ne. Ode alak tela masal siali giare ode nyatos manus hula sogo ti Mesir ode oa atasi mermerge ode tiwen manus lios kiedagun magyal nini ain geheanat. Ode Musa dagun no ine itanuk tiria Israelare de biohe. Hula sogo anasiusu irmiane tuasin nyanoge itie kola yau. Yosia wasim nuskek miesan bo. Ode gyoat Musa yor Israelare marawauk sirtilas mermalus loske bonyo. Hula sogo asin nyaso manos liait ke ituna yor Musa o huar sinaige. Lemaden je Musa bia klenti hula sogo ewasin nyaso des yor itiep no matrumat. Maliosu hula sogo wasi tunde sikretisir. Nyano nege giet mormorif ke, ori itiep no matrumat neke rahes tunde kremati giait it jagunde. Keske de itiep no matrumat lemar buma tomolui, ode lemar rou idagun. Der buma rolik sirbai mesirbo. Lema der tanuk ti Harun marbohe. Muga adarare mait mareluk hula somwait. Ma adar desikreret lulgwe mait. Biar ma Musa nega yet lulgwe mait mia betik toha Mesir. Keske lema rahmio ktela saik diti ide. Den jegyoat desige ir desikreraga adar ge itma gola sap kianan ge. Makte yoral heal ma argotal marabarti adar des. Ode ramuk muka ramar marasir, marleru adar raala des. Kali gol jesige mane hula sogwe geera sir. Lema de liura sir ma sagiti lode routi hulo sewof tun. Tela negek diti ma kola irmianet nyano are rages tiwait kitap kene. Ti kitap kwe krala des. Hula sogo tianuk mabiohe. Hei ir Israelei. Gyoat eine molu ga mimin tiwen malos lioski ain ge heanat. Desigom gyotal healare ma miabar. Keske dele ma miabar mayau. Kalimi bade miman nege. Lasier adar molok ke gimin tige. Tiabal adar tunara hal tirefan nege. Miettide miet miabu. Kali migadar desikremam siagi tilo demiouti. Lemaren jana kurmia irirer gumagae. Ode raite basoso soa. Marotu gebai nusmaminti babel geserida so. Lemare Stefanos tianu gasia ortuna gema biohe. Ode gio atitiep no matru matraminti wen malos lioskie. Desigebo nyo hula sogo yaso Musa ma raga lasier gema tioha nam hula sogo Isusu ti Musage. Lasier nyege hula sogwe wasi, maksusu ohe, hula sogwe miame yait ir Israelare ma yorsir. Gyoat itiep no matrumat desikler mat bionyo, anatare ral hula sogwe wasi lasier je syuruk. Lemare Yosua yet lulgwe tisir ma ret hula sogwe wasi lasier je smia rmai las merkanan ne. Gyoat desige hula sogwe yesak ir miamuna ma madurak lasmer ne, maitiap no matrumat radurak. Ode hula sogo wasi lasir jesige gimin tiganan ne. Nini gya ita taras Raja Daud iharetage. Raja Daud nege wasi mormyorif keras. Denje hula sogo jagi nai. Ode Daud iten toha hula sogo ma liura ima siadiri segi iti hula sowa. Heitlu so Yakub isambayan ti ige. Keske hula sogwe lema yowma Daud siadiri, de Raja Salomo Daud anange, ine isadiri segeti hula sogwe ne. Keske de hula solan lahuk kedaguno, lema iminti seya irgi isadiri ge, kola dene irya mane tula sogo asi nyanoge igesti kitab kemak biohe. Itia bu tula sogo tianuk ma biohe. Laitne, nege wen gutak lultima guhare tatine. Hode lasmerge kaha negieluk indurak mak soalu au gureti. Kolje sige mo, segiabi inemi bu mami sadiri mayanwedi. Hode wen gabi ineana kureit tinedi. Kali hmeo yanwege gala namribun maminti laito lasmerge kaha ne mumude. Lemade Stefano seortunage, matyanuk tirlian mahut tunti Yahudi narema biohe. Hei iria usu katulanei. Leman biumam tioha hula sogwe, hode leman biumam tiomol hula sogwe tuna itanuk nekre. Hei nege miola epno matrumam jagun. Kali gyala mom siorwa hula sogwe memeange. Lema giga iria mane tula sogo wasi nyanoge itma epno matrumam lema roban dertaba yelik. Hode heit lulso. Gyoat iriamane tula sogo wasi nyano nekera brita iriam lagie ma anamia inusne desigo epno matruma mia artabahunwa iriam abrita desik redagun. Hode gyoat iriam lanyege ima bonyo heinegem gieta i hodem tabahunwa i. Hode biar mahula sogo wasi nyasoare roslia itke mare tula sogo wasi tnyetagareti musa mak kesti epno matrumam Magyait ei neragun. Keskede ei nege lemem tioha gelik. Stefanus artabohon wai. Giwatirlian mahut tun desikre, ratomoru tun Stefanus itanuk desikre bonyo. Ralatare mas buak sialik, matilatare lanti. Keskede Stefanus nege, hula sogu memean gek bien wai. Mayat nyara ge ilait ke mayat Usmane ne ne uen srae rasula sogo imin tige krala ge. Desigo yato sula sogo wasi madera ke ode Yesus ke imdir tihula sogo seri wan ge. Denje tianuk mabiohe. Miatos, katos lait ke mag imlagat. Desyo katos irgianan ge ma imdir tihula sogo seri wan ge. Lemade irlian maut tun desikre mumu rgok mol utare. Oder buran marak tem-tem nege ralatir gumak Stefanus. Desigor gumak Stefanus, odeh rai tiem loske marori baih nugek sirigi, marat jai. Oder miaudu salti Stefanus desikre, rono guait trabit narnar nekre, maral til jala guit ma anis Saulus masyak. Makteyo ralhaturema ratja Stefanus. Malmatair desikre ratja Stefanus bonyo, Stefanus sambayan mabiyohe. Oe bug Yesuso. Malais nos maknak nwe. Makteyo Stefanus siagitil odia tela mabiyohe. Ebo. Kete mugunir nyekretirata bahunwa ya nwe. Stefanus itanok maktey bonyo miat.